أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى الأستاذ حقوق الإيمان ينقسم إلى الإيمان بالقضاء والقدر. Beriman dengan qada dan qadar. Tidaklah dilakukan bahasanya menetapkan dan atau meyakini qada, asalnya qada dan qadar, dan wajibnya beriman dengan keduanya, dan apa yang menjadi kandungan keduanya adalah min'a'zami arkanil iman, termasuk rukun iman yang paling penting. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan iman dengan pokok-pokok iman dengan mengatakan beriman adalah empat: beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan qadar adalah masdar. Qadar tu syai'a, dari kata-kata qadar tu syai'a, yang maknanya adalah idza ahattu bi miqdarihi, meliputi ukurannya, mengetahui secara detail ukurannya. Kadarnya. Wal murad huna, dan yang dimaksud dengan qadar di sini, ini secara bahasa, qadar maknanya adalah al-ihatatu bil miqdar, penguasaan mengetahui secara detail tentang kadar sesuatu. Ini makna, maknanya secara bahasa. Wal murad huna, dan yang dimaksudkan di sini, artinya maknanya secara syar'i adalah terkaitnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala fil kainat, dengan segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Allah tahu segala sesuatu yang akan ada, dan Allah telah menghendakinya untuk ada azalan, di waktu azali, terdahulu tanpa awal, sebelum adanya hal-hal yang akan ada tadi. Maka tidaklah terjadi sesuatu pun kecuali Allah telah mengetahuinya, telah menetapkannya, dan telah menginginkannya. Dan akidah al-sunnah wal-jamaah, istilah madhab, disamping digunakan untuk masalah fikih, juga digunakan untuk masalah akidah. Madhab al-sunnah wal-jamaah, madhab atau akidah al-sunnah wal-jamaah adalah beriman dengan takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan menurut al-sunnah, beriman dengan takdir itu yang terdapat memuat empat hal. Terwajar di sini maknanya yang enak dalam bahasa Indonesia artinya empat hal, karena pengertiannya lain jika kita terjemahkan dengan empat tingkah. Yang pertama adalah seorang itu tidak akan beriman, disebut beriman dengan takdir dengan baik dan benar, kecuali mengimani empat hal. Yang pertama, beriman dengan adanya ilmu Allah yang bersifat azali, dahulu tanpa awal. Bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Di antara yang Allah ketahui adalah apa yang akan didapat oleh manusia. Apakah manusia ini duduk, berdiri, berbaring, berjalan, atau yang lainnya. Maka Allah telah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia sebelum mereka mengamalkannya. Kemudian yang kedua, seorang itu disebut beriman dengan takdir ketika dia juga beriman bahwasanya Allah telah mencatat itu semua, yaitu apa yang Allah ketahui di Lauhil Mahfuz, di lembaran yang terjaga. Tercatatlah di lembaran ini segala sesuatu yang Allah ketahui. Lembaran ini disebut mahfuz, terjaga. Terjaga dari apa? Jawabannya terjaga dari taghyir, terjaga dari perubahan. Karena ini adalah catatan terhadap ilmu Allah, dan ilmu Allah itu tidaklah mungkin berubah. Maka catatan yang ada di lembaran ini terjaga dari mengalami perubahan. Ini adalah ilmu Allah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka yang kedua, lembaran ini terjaga dari adanya makhluk yang bisa mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, seorang itu akan beriman terhadap takdir dengan baik ketika dia beriman bahasanya kehendak Allah itu meliputi segala hal yang terjadi. Dan beriman dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sempurna alaihi atas segala sesuatu yang terjadi. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu terjadi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini yang terjadi tanpa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beriman bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluk. Seluruh yang tercipta, maka dialah satu-satunya pencipta. Adapun selainnya, maka dia adalah makhluk yang diciptakan. Maka siapa yang beriman dengan empat hal ini, maka dia beriman dengan takdir secara baik dan sempurna. Beriman bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, termasuk diantaranya adalah perbuatan manusia dan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Setelah itu, yang kedua, Allah mencatat semua yang Allah ketahui di Lauhil Mahfuz. Setelah itu, Allah menghendaki segala sesuatu tersebut untuk terjadi sebagaimana yang Allah inginkan dan sebagaimana yang telah Allah ketahui. Kemudian yang keempat, Allah ciptakan kehendaknya, apa yang telah Allah catat tersebut dan Allah kehendaki. Maka di antara yang Allah ciptakan adalah Allah ciptakan perbuatan manusia. Kemudian dalil dari empat hal ini, dalil untuk poin yang pertama dan yang kedua adalah firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ini dalil ilmu. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal tersebut itu semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, ini hal tersebut sangat mudah bagi Allah. Adapun dalil untuk poin yang ketiga, bahasanya semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah, ada firman Allah Ta'ala, wa ma tasya'una illa ayasha Allah rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah Rabb semesta alam menghendakinya. Dan Allah berfirman, inna Allah yaf'alu ma yurid, ini Allah melakukan apa saja yang dia inginkan. Kemudian dalil untuk poin yang keempat, bahasanya Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk yang Allah ciptakan adalah perbuatan makhluk. Allah khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yaitu segala sesuatu yang tercipta. Ayat ini Allah khaliqu kulli syai' terjemah 62 dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mengatakan bahasanya Al-Quran itu makhluk, karena kata mereka Al-Quran itu termasuk syai'. Padahal Allah mencipta segala sesuatu, segala syai', dan Al-Quran termasuk syai', sehingga Al-Quran makhluk. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar, karena Allah khaliqu kulli syai', maknanya adalah Allah telah mencipta segala sesuatu yang tercipta. Sedangkan Al-Quran itu tidak tercipta, karena Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah, dan firman Allah adalah bagian dari sifat Allah. Demikian juga Allah berfirman wa huwa khallaqul alim, dan Allah adalah zat yang mencipta dan maha mengetahui. Kemudian takdir itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir yang bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang akan terjadi. Itulah takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz, lembaran yang terjaga. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di lembaran ini segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat terjadi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala ma khalaqallahul qalam. Untuk hadis ini ada dua cara baca. Bisa dibaca awal ma khalaqallahul qalam, menjadi mubtada sehingga al-qalam menjadi khabar. Bisa juga, mungkin juga dibaca awala ma khalaqallahul qalama. Dibaca awala sebagai maf'ul fi sebagai mudhari', dan al-qalam mansub sebagai maf'ul dari khalaqa. Dan dua cara baca ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kalau dibaca awal ma khalaqallahul qalamu, maka maknanya adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Sehingga hadis ini adalah dalil kalau makhluk yang pertama kali tercipta adalah pena. Sedangkan jika dibaca awala ma khalaqallahul qalama qala lahu, maka hadis ini tidak membahas tentang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, karena maknanya pada awal pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena. Dan perlu diketahui tentang apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, terdapat perselisihan di antara para ulama ahlu sunnah. Sebagian yang berpendapat bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, berdalil dengan hadis ini awal ma khalaqallahul qalam qalam. Ini pendapat sebagian ulama, dan di antara yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, sebagaimana dalam buku beliau Aqidah Fahmiyah ta'liq beliau untuk Aqidah Fahmiyah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan, pendapat yang lain mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-arsy. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian juga dikuatkan oleh penulis Syarah Thahawiyah Ibn Abdul Aziz Al-Hanabi. Dan alasan bahasanya, cara baca yang benar adalah awal naqalallahul qalama. Maka pada saat pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, yaitu pena takdir. Uktub jatallah. Kalau pena pun bertanya kepada Allah, "Wa ma aktubu apa yang aku catat?" Maka Allah berfirman kepada pena, "Catatlah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat terjadi." Maka takdir ini yaitu catatan lauh yang mahfud, ini mencakup semua makhluk, semua yang terjadi dan semua makhluk tercatat di lauh yang mahfud, dicatat oleh pena takdir. Kemudian yang kedua adalah takdir yang bersifat rincian untuk takdir yang umum. Nah, takdir yang bersifat rinciannya adalah anwa, ada beberapa macam. Anwa al-awal, macam yang pertama adalah takdir dalam satu umur manusia, masing-masing manusia. Dan ini adalah hadis Ibn Abba Ibn Mas'ud tentang apa yang dicatatkan pada janin ketika dia ada di perut ibunya. Bisa dicatatkan ajal, ajalnya, kapan dia dan berapa lama ajalnya, rezekinya, amalnya, demikian juga statusnya, apakah dia orang yang selamat penghuni neraka, apakah dia orang yang bahagia penghuni surga. Kemudian yang kedua adalah takdir tahunan, yang menjelaskan tentang apa saja yang akan terjadi selama satu tahun ke depan. Inilah apa, inilah menyukurkan apa yang ditakdirkan pada Lailatul Qadar, yang disebut juga dengan Lailatul Mubarakah, yang Allah sebut di surat Dukhan. Lailatul Qadar itu dengan Lailatul Mubarakah. Maka Allah salim pada saat Lailatul Qadar ini minal waqa'il 'am, segala peristiwa dan kejadian selama setahun ke depan. Fiha sebagaimana firman Allah surah Al-Qur'an ayat yang keempat, fiha yufaqu kullu amri, di sana dirinci segala perkara, segala ketetapan, yaitu segala takdir, dan seluruh takdir Allah itu hakim, bijaksana. Seluruh takdir Allah itu baik. Seluruh takdir Allah itu adalah telah Allah letakkan pada tempatnya yang tepat. Tidak ada yang salah tempat. Maka ayat yang dalil, pertukaran ayat yang keempat di dalil, adanya takdir tahunan, yaitu Allah rinci dan Allah salim dari lafzul mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi selama satu tahun ke depan. Ini terjadi pada saat Lailatul Qadar, yang disurat dalam surat Tuhan disebut Lailatul Mubarakah. Dan tentang apa makna Lailatul Mubarakah, pendapat yang benar maknanya adalah Lailatul Qadar. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Lailatul Mubarakah di awal-awal surat At-Tukhan maknanya Sya'ban, malamnya di Sya'ban. Akan tetapi ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Dan malam ini disebut juga Lailatul Qadar. Tentang apa makna Qadar, ada dua pendapat ulama tentang maknanya. Yang pertama, Al-Qadar dalam kata-kata Lailatul Qadar maknanya adalah asy-syaraf, kemuliaan. Sehingga Lailatul Qadar maknanya adalah malam kemuliaan, malam yang mulia. Dan demikianlah senyatanya, malam tersebut adalah malam mulia, karena itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Dan malam, di malam itu amal soleh pahalanya berlipat ganda. Maka itu adalah mulia. Dan di malam itu malaikat turun ke muka bumi, maka ini malam yang mulia. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan makna Lailatul Qadar maknanya adalah Lailatul Takdir, malam pencatatan takdir tahunan. Dan ini makna yang kedua adalah benar, sebagaimana Allah firmankan surat At-Tukhan. Maka kesimpulannya, apa makna dan pengertian Lailatul Qadar? Jawabannya dua-duanya benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin di tafsir beliau untuk Juz Amma. Dan sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin di majelis Syahri Ramadhan. Kemudian takdir jenis yang ketiga untuk takdir rincian adalah takdir harian, yaitu apa yang Allah takdirkan minal hawadis berupa berbagai kejadian dan peristiwa pada setiap harinya. Setiap harinya Allah takdirkan siapa yang hidup alias lahir, siapa yang mati, siapa yang jadi mulia kedudukan, dan siapa yang jadi hina dan seterusnya, siapa yang sakit, siapa yang sehat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam kesibukan, yaitu kesibukan menetapkan si A mulia, si B hina, si A jatuh miskin, si B jadi orang kaya dan seterusnya. Tentang takdir al-yaumi, tentang keberadaan takdir yaumi ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama tidak mengakui adanya takdir al-yaumi. Jadi pendapat saya Muhammad bin Salim ini di syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah. Sebagian ulama lagi menetapkan takdir yaumi sebagaimana di sini tentang Fauzan di Al-Irsyad. Demikian juga sebelumnya adalah Abdul Aziz bin Baz di taklid beliau untuk Syarah Wasithiyahnya Syaikh Utsman Al-Sa'di. Jadi salah pendapat yang tepat dalam ini adalah menetapkan adanya takdir yaumi. Walaupun dalil muslim minal iman bil qadari al-'am, seorang muslim harus beriman dengan takdir, baik takdir yang bersifat umum ataupun takdir yang bersifat rincian. Maka siapa yang menghindari salah satu dari dua jenis takdir ini, baik takdir yang umum yaitu takdir di lauhil mahfuz ataupun takdir rincian, maka dia bukanlah seorang yang benar-benar beriman dengan takdir. Kecuali orang yang mengingkarinya karena dinilai tidak kuat dalilnya, semacam berkaitan dengan masalah takdir yaumi. Wa man lam yu'min bil qadar, dan siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia telah mengingkari salah satu rukun iman. Dan pelopor orang yang mengingkari iman dengan takdir, tidak beriman dengan takdir, di Indonesia adalah seorang yang bernama Harun Nasution. bapak Mu'tazilah Indonesia. Mu'tazilah yang pertama kali membawa faham ini, penolakan terhadap takfir di negeri ini. Maka siapa yang mengingkari siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia telah mengingkari salah satu rukun iman. Dan di antara dan inilah akidah satu aliran sesat yang bernama Qadariyah, yang merupakan aliran yang telah sesat, yang sebab sesatnya karena dengan takdir. Dan Qadariyah ini sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam masalah takfir adalah Qadariyah, atau disebut Qadariyah. Dan Qadariyah yang mengingkari takfir ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Qadariyah ekstrim. Mereka lah orang yang mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Mereka tidak percaya kalau Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah itu baru tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi, maka Allah tidak tahu. Ini manusia ini ya, dia sekarang sedang berjalan. Nanti setelah selesai berjalan, dia mau jongkok atau mau duduk, Allah tidak tahu. Baru setelah dia jongkok, oh tadi orang ini ternyata jongkok. Ini Qadariyah ekstrim. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia sampai manusia melakukan apa yang dia lakukan. Ta'alallah amin yakuluna uluan kabira. Matikan Allah dari apa yang mereka katakan. Dan ini juga keyakinan Syiah. Di antara akidah khas orang Syiah adalah satu hal yang disebut badah. Mereka punya akidah namanya akidah badah. Ba, dal, alif, hamzah. Badah. Apa itu badah? Badah dari kata-kata yabdu atau badah yabdu. Badah yang artinya adalah tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Maka Allah itu kata orang-orang Syiah menyebut tahu pada setelah sebelumnya belum tahu. Mereka berkeyakinan demikian tujuannya apa? Sebagai jalan untuk bisa mengkafir-kafirkan para sahabat. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh para sahabat Nabi setelah Nabi wafat itu kafir dan murtad, kecuali beberapa gelintir saja, kecuali Abu Dzar, kecuali Miqdad dan beberapa sahabat. Yang menjadi perselisihan di antara mereka siapa yang terkecualikan dari kemurtadan massal setelah wafatnya Nabi. Maka Al-Sunnah mengatakan seandainya para sahabat itu murtad setelah Nabi wafat, kenapa Allah pilih mereka-mereka ini menjadi sahabat Nabi-Nya? Nah, supaya mereka bisa memberikan jawaban, maka mereka membuat akidah badah. Mereka katakan bahasanya Allah tidak tahu kalau mereka tidak akan murtad setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah tidak tahu kalau mereka-mereka ini akan murtad. Allah baru tahu kalau mereka itu murtad setelah Nabi wafat. Oh, ternyata mereka ini murtad. Sehingga wajar saja kalau mereka-mereka ini Allah pilih jadi sahabat Nabi-Nya ketika mereka ketika Nabi masih hidup, karena Allah tidak tahu kalau mereka nanti akhirnya akan jadi murtad. Dan dengan ini maka mereka semakin parah. Kalau tadi mencela salasa, maka untuk supaya membenarkan akidah celaan terhadap sahabat, mereka mencela Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah punya sifat badah. Ini adalah satu sifat yang hina dan tersangat banyak sekali terdapat dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tidak benarnya hal ini. Allah mungkin juga sesuatu. Demikian juga kodariah ekstrim mengingkari kalau Allah mencatat pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu di lembaran yang terjaga. Mereka kodariah ekstrim mengatakan Allah memerintahkan dan melarang sesuatu dan Allah tidak mengetahui siapa yang mentaatinya dan siapa yang mendurhakainya. Fal'amru anabun ay musta'nabun. Maka perkara yang terjadi adalah musta'nab, berdiri sendiri. Artinya yang dimaksud anabun di sini tidak didahului ilmu Allah. Tidak didahului dengan pengetahuan Allah akan terjadinya dan tidak didahului adanya takdir dari Allah Ta'ala. Wa hadhihi al-firqah, dan kelompok ini yaitu qadari ekstrim qad inqadat, telah musnah atau hampir musnah. Maka qadari itu disebut qadari ekstrim ketika mengingkari poin yang pertama dan yang kedua, yaitu ilmu serta pencatatan di lauhil mahfuz. Kemudian yang kedua, qadariyah jenis yang kedua adalah qadariyah yang tukir bil ilmi, mengakui kalau Allah mengetahui segala sesuatu. Akan tetapi mengingkari kalau perbuatan hamba itu tercakup dalam takdir. Dan qadariyah ini, qadariyah jenis yang kedua ini beranggapan bahwasanya perbuatan manusia adalah makhluk ciptaan manusia itu sendiri. Dan manusia menciptakan perbuatannya istiqlalan berdiri sendiri dan tidak harus tergantung dengan kehendak Allah. Boleh jadi Allah tidak berkehendak, namun ketika manusia itu menghendakinya, maka yang menang adalah kehendak manusia. Maka yang menang kehendak manusia, karena manusia menciptakan perbuatannya secara berdiri sendiri, tidak terkait dengan Allah. Allah ingin manusia itu tidak kafir, namun ada manusia ingin saya ingin kafir, maka yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki, apa yang dikehendaki oleh manusia, bukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu ada dialog antara seorang ulama Ahlussunnah dan seorang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini, mengatakan masih Allah dari mentakdirkan yang jelek-jelek. Ya Allah itu kata kata Mu'tazilah ini, yang jelek-jelek itu bukan takdir Allah. Maksudnya Allah kalau Allah mentakdirkan dan menciptakan yang, dan menghendaki yang jelek-jelek. Maksudnya Allah dari menghendaki yang jelek-jelek. Maka dibalas oleh ulama Ahlussunnah yang ada di depannya dengan mengatakan maksudnya Allah dari adanya sesuatu di alam raya ini tanpa kehendaknya. Maka qadariyah ingin mensucikan Allah, namun dengan cara mengingkari kalau Allah menghendaki terjadinya kejelekan. Niatnya baik. Qadariyah itu niatnya baik. Mencari yang salah. Masa Allah menginginkan kejelekan orang berzina yang dikehendaki oleh Allah, Allah menginginkannya. Seorang perampok itu atas mensucikan Allah dari hal ini. Niatannya baik apa? Mau mensucikan Allah. Namun dampaknya adalah akan ada di alam semesta ini, di kerajaan Allah ini, sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Ta'ala. Maka Mu'tazilah beranggapan keyakinan bahwa perbuatan manusia itu adalah makhluk ciptaan manusia, dan manusia menciptakan yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan kehendak Allah. Artinya Allah tidak menciptakannya dan Allah tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Wahana mazhabu Mu'tazilah dan inilah akidah Mu'tazilah. Dan sebagian Mu'tazilah merinci kalau yang baik-baik maka itu sebagian Mu'tazilah paham mengatakan semua perbuatan manusia ciptaan manusia, baik yang baik ataupun yang jelek. Mereka mengakui ilmu dan pencatatan, namun tidak mengakui iroda dan penciptaan. Mereka katakan bahasanya semua perbuatan manusia, baik yang baik ataupun yang jelek, itu murni perbuatan manusia dan tidak Allah ciptakan dan tidak Allah kehendaki. Sebagian Mu'tazilah merinci kalau yang jelek-jelek maka itu kehendak manusia dan ciptaan manusia. Adapun perbuatan manusia yang baik-baik, taat ke masjid, mengerjakan sholat dan seterusnya, maka itu kehendak Allah dan ciptaan Allah, dan kedua-duanya adalah qadir. Oleh karena itu maka Mu'tazilah disebut oleh Nabi dalam sebagian, dalam salah satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama adalah majusi umat ini, karena majusi punya dua pencipta, sedangkan Qadariyah menetapkan adanya dua pencipta. Allah mencipta dan manusia juga mencipta, yaitu mencipta perbuatannya. Atau bahkan kita katakan Mu'tazilah lebih parah daripada Majusi, karena Mu'tazilah Qadariyah lebih parah daripada Majusi, karena Majusi menetapkan dan meyakini Khalid Faiz ada dan juga pencipta di alam semesta ini. Sedangkan Mu'tazilah Qadariyah itu menetapkan Khaliqin, menciptakan banyak pencipta, karena setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Maka jika ada 6 miliar manusia, maka berarti ada 6 miliar plus 1 pencipta di alam raya ini. 6 miliar manusia menciptakan perbuatannya masing-masing, ditambah Allah juga sang pencipta. Maka dilihat dari sisi ini, maka ulama mengatakan Mu'tazilah lebih parah daripada Majusi dalam masalah ini. Kemudian kebalikan mereka, Qadariyah Mu'tazilah adalah sekelompok orang yang ekstrim dalam menetapkan takdir, sehingga mereka meniadakan dari hamba kemampuan dan pilihan hamba untuk berbuat. Mereka mengatakan bahasanya hamba dipaksa atas perbuatannya, oleh karena itu mereka disebut Jabariyah. Dan dua akidah ini adalah batil li adillatin kabiratin, karena banyak dalil. Dan sebab kesesatan Qadariyah demikian juga Jabariyah adalah karena tidak menetapkan adanya dua kehendak untuk Allah. Tidak menetapkan adanya dua kehendak untuk Allah. Kehendak yang diimani oleh Jabariyah itu iradah apa? Iraada apa yang diimani oleh Jabariyah? Sa'i atau qomiyah? Jabariyah itu cuma mengimani satu iraada untuk Allah. Qadariyah juga hanya mengimani satu iraada untuk Allah. Jadi ini sebab kesesatan mereka. Atau di antara sebab kesesatan mereka, mana? Jabariyah? Jabariyah yang mengimani iraada qauliyah tanpa syar'iyah. Sedangkan Qadariyah Mu'tazilah mengimani iraada syar'iyah dan tidak mengimani adanya iraada qauliyah. Mereka mengimani kalau Allah memerintahkan iman dan melarang. Allah memiliki kehendak, yaitu memerintahkan manusia untuk beriman dan melarang manusia untuk kafir. Dan mereka mengingkari kalau Allah punya iradah kauniyah di alam raya ini. Kemudian Allah, meskipun secara iradah syar'iyah Allah menginginkan manusia agar beriman dan melarang kafir, namun secara kauni Allah mentakdirkan manusia untuk beriman dan mentakdirkan manusia berkafir. Maka mereka mengambil iradah syar'iyah dan mereka ingkari iradah kauniyah, jadilah mereka qadariyah. Maka mereka sedangkan Jabariyah mereka hanya beriman dengan iradah kauniyah. Semua yang Allah ciptakan, semua yang ada di alam nyata ini, itulah yang Allah ciptakan dan itulah yang Allah cintai. Maka semua yang Allah ciptakan, semua yang ada di alam raya ini adalah takdir Allah, dan semua apa yang Allah takdirkan itulah yang Allah cintai. Maka mereka akhirnya jadi Jabariyah. Karena akar dari terjadinya Mu'tazilah atau Qadariyah dengan Jabariyah, mungkin bisa kita katakan akar adalah membaca fenomena bahwasanya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman dan melarang kafir, akan tapi realitanya kok ada orang kafir. Ini gimana ya? Allah melarang kafir, namun realita ada orang kafir. Sehingga larangan Allah ternyata bisa tidak ditaati oleh sebagian makhluk. Membaca realita ini, maka ada kemudian Qadariyah dan ada Jabariyah. Nah, sudah itu yang Allah takdirkan, itulah yang Allah cintai untuk orang itu. Maka Allah cintai orang itu untuk kafir, maka dia Allah takdirkan jadi kafir. Kemudian Qadariyah mengatakan, enggak, Allah tidak mencintai kekafiran sama sekali. Allah hanya mencintai iman. Lalu orang kafir itu, lah orang kafir itu adalah ulah dia sendiri. Allah tidak campur tangan. Akhirnya dibilang mereka Qadariyah. Oleh karena itu, maka di antara hal yang menyelamatkan ahlu sunnah dari dua keyakinan sesat ini adalah mengimani adanya dua iradah. Rasanya Allah itu punya dua kehendak. Pertama adalah iradah syar'iyah, dan iradah syar'iyahnya adalah kehendak Allah secara syariat. Itu segala hal yang Allah perintahkan dan Allah larang, dan inilah hal yang Allah cintai. Maka apa yang Allah perintahkan itulah yang Allah cintai, dan apa yang Allah larang maka Allah mencintai untuk meninggalkannya. Namun meskipun Allah subhanahu wa ta'ala mencintai iman dan membenci kekafiran, Namun Allah terkadang dan boleh jadi mentakdirkan orang untuk kafir dan tidak beriman dengan iradah kauniyah. Maka iradah kauniyah sama dengan takdir, sedangkan iradah syariah sama dengan seluruh aturan syariat. Ini adalah satu hal yang tidak aneh. Makhluk juga punya semacam ini. Walilah matalul a'la. Maka jika makhluk ada demikian, ini adalah satu hal yang tidak bermasalah. Maka untuk Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak masalah. Sebagai yang dijelaskan oleh para ulama, di antara contoh yang memahamkan masalah ini adalah tentang orang yang sakit. Manusia yang sakit, manusia yang sakit itu tidak suka obat yang pahit, namun dia melakukannya. Padahal dia membencinya. Dia benci dengan minum obat yang pahit, namun dia mengerjakannya dan mewujudkannya. Maka demikian juga Allah Ta'ala, Allah membenci kekafiran, namun Allah mewujudkan kekafiran. Demikian juga seorang ayah yang sayang dengan anaknya, yang anaknya diputus oleh dokter harus amputasi. Maka sang ayah ini benci amputasi untuk kaki anaknya. Ketika dokter mengatakan tidak diamputasi maka anak akan mati dampaknya, maka dia pun mewujudkannya. Ya, apa dia amputasi, dia pun mengizinkannya dan menghendakinya. Maka dia, maka sang bapak ini tidak mencintai amputasi untuk anaknya, namun dia menghendakinya demi keselamatan anaknya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya sesuatu yang dibenci belum tentu tidak dilakukan. Boleh jadi dibenci akan tetapi dilakukan. Benci makan obat akan tetapi makan obat juga. Kalau Jabariyah mengatakan bahasanya manusia itu dipaksa atas perbuatannya, oleh karena itu mereka disebut Jabariyah. Dan dua akidah ini adalah batil. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan batilnya, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, liman sya'a minkum an yastaqim, untuk siapa saja di antara kalian yang ingin untuk istiqomah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah Rabbul Ta'ala menghendakinya. Maka dalam ayat di surah Takwir ayat 28 dan 29 ini terdapat bantahan untuk Qadariyah dan Jabariyah sekaligus. Setelah Al-Fauzan hafizullah Ta'ala mengatakan dalam potongan ayat iman sya'amikum ayat taqim, terdapat bantahan untuk Jabariyah. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan bahasanya manusia itu punya kehendak, sedangkan Jabariyah mengatakan manusia itu dipaksa dan tidak punya kehendak. Kemudian lanjutannya ayat, dan tidaklah manusia berkehendak kecuali jika Allah mengendakinya. Makanya jabatan untuk Qadariyah yang mengatakan bahasanya kehendak hamba untuk melakukan suatu perbuatan adalah kehendak yang berdiri sendiri, tidak tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Kehendak hamba itu berdiri sendiri untuk menciptakan perbuatan min ghairi tawakkufin, tanpa tergantung dengan kehendak Allah. Maka perkataan Qadariyah ini adalah satu hal yang tidak benar. Dalilnya adalah ayat di atas, "Wama tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin." Karena dalam ayat ini Allah mengkaitkan kehendak hamba dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, wa rafatuha, dan Allah kaitkan kehendak hamba dengan kehendak Allah. Artinya kehendak hamba itu tidak akan terwujud kecuali jika Allah mengendakinya. Maka hamba itu punya kehendak, akan tetapi kehendak hamba tidak berdiri sendiri, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah mengendakinya maka akan terwujud. ketika Allah tidak menghendakinya maka tidak akan terwujud. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini, permasalahan takdir. Mereka tidak terjumus dalam takdir, meremehkan takdir dan meremehkan kehendak, adanya kehendak bagi manusia. Sebagaimana tafrid qadariyah penumpang, sebagaimana peremehan terhadap takdir yang dilakukan oleh qadariyah, demikian juga Ahlussunnah tidak terjumus dalam ifrat, berlebihan dalam masalah takdir, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabariyah. Dan kita katakan masing-masing dari Qadariyah dan Jabariyah semuanya terjumus dalam ifrat dan tafrit sekaligus. Qadariyah yang menolak takdir, mereka terjumus dalam ifrat dalam masalah takdir, meremehkan takdir, dan mereka terjumus, mereka Qadariyah, orang yang menolak takdir itu terjumus dalam tafrit, meremehkan, yaitu meremehkan takdir. Dan Qadariyah ini terjumus juga dalam ifrat, berlebihan, hulu, yaitu berlebihan dalam isbatul masyiatul lil aqdi, berlebihan dalam menetapkan adanya kehendak bagi manusia. Karena mereka berlebihan sampai mereka tetapkan bagi manusia kehendak yang berdiri sendiri, yang tidak terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Demikian juga Jabariyah terjumus dalam ifrat dan tafrit sekaligus, sikap berlebihan dan meremehkan sekaligus. Jabariyah terjumus dalam ifrat, sikap berlebihan, yaitu berlebihan dalam masalah mengimani takdir, sampai-sampai manusia menjadi orang yang dipaksa. Sedangkan Jabariyah itu juga tersebut dalam tafrid, yaitu tafrid dalam masalah ada tak kehendak bagi manusia. Mereka sangat meremehkan sampai meniadakannya. Manusia tidak punya kehendak atas segala perbuatan-perbuatannya. Maka akidah salaful ummah dan para imam salaful ummah atau para imam umat ini meyakini bahwasanya semua jenis ketaatan dan maksiat, kekafiran dan kerusakan semuanya terjadi dengan qada dan qadar. Karena di alam raya ini tidak ada pencipta selain Allah, maka perbuatan hamba seluruhnya adalah ciptaan Allah. Maka manusia ciptaan Allah dan perbuatan manusia juga ciptaan Allah, sekaligus perbuatan hamba. Maka perbuatan hamba baik yang baik ataupun yang jelek seluruhnya adalah ciptaan Allah, baik yang hasan yang baik ataupun yang kopi yang jelek. Dan manusia tidaklah dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Bahkan manusia itu punya kuasa untuk melakukan perbuatannya, dan punya niat dan punya keinginan serta pilihan untuk melakukan perbuatannya, dan manusia yang menjadi pelaku dari perbuatannya. Ya, sebagian orang bingung dengan memahami hal ini. Gimana perbuatan manusia, duduk, berjalan dan berdirinya manusia itu perbuatan manusia, namun sekaligus ciptaan Allah. Maka ada tamsil, ada permisalan yang sangat bagus yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di bawah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, perbuatan, perkataan, ketaatan dan maksiat seluruhnya adalah berasal dari hamba. Artinya perbuatan-perbuatan ini qa'imatul bil 'abdi, ada pada diri seorang hamba, dan terjadi dengan kehendak dan kuasa seorang hamba. Dan perbuatan-perbuatan ini menjadi sifat hamba. Hambalah yang berbuat maksiat, hambalah yang berbuat taat, dan hambalah yang bergerak, ya, bergerak melakukannya. Oleh karena itu, sepatut perbuatan ini kembali kepada hamba. Namun perbuatan manusia, baik berupa taat ataupun maksiat, itu juga berasal dari Allah. Dalam pengertian Allah lah yang menciptakan, menciptakan perbuatan tersebut sehingga ada pada seorang hamba. Dan Allah menjadikan perbuatan tersebut sebagai amal perbuatan hamba. Sebagaimana Allah menciptakan segala musabab dengan sebabnya. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan segala musabab dengan sebabnya. Maka Allah Subhanahu wa Taala menciptakan seorang keturunan, seorang anak, ya, dengan Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan musabab, yaitu anak misalnya, dengan sebabnya itu adanya dan berkumpulnya suami dan istri. Fahiya minallahi makhlukatun lahu. Maka perbuatan hamba adalah berasal dari Allah, dalam pengertian diciptakan oleh Allah. Dan perbuatan manusia, taat dan maksiatnya adalah berasal dari hamba, dalam pengertian perbuatan tersebut menjadi sifat yang ada pada diri seorang hamba, dan dia adalah waqi'atun, terjadi dengan kuasa dan perbuatan hamba. Contohnya, contoh untuk memahamkan hal ini, rasanya dua hal ini tidak bertentangan. Contohnya adalah kita katakan ada sebuah buah, buah mangga. Kita katakan mangga ini berasal dari pohon, dan kita katakan mangga ini berasal dari Allah. Dan kedua, dua kalimat ini tidak bertentangan. Mangga, buah mangga ini berasal dari pohon, dan buah mangga ini berasal dari Allah. Maka kita katakan buah ini berasal dari pohon, atau demikian pula tanaman ini misalnya padi, ya, ini berasal dari bumi, dengan pengertian hadasa minha, muncul darinya. Buah ini dari pohon, dalam artian buah ini muncul dari pohon. Dan kita katakan buah mangga ini dari Allah, dalam artian Allah yang menciptakan. Lam yakun bainahuma tanafudun. Dua kalimat ini tidak bertentangan. Kita katakan mangga ini berasal dari pohon, dan kita katakan mangga ini berasal dari Allah. Dua kalimat ini tidak bertentangan. Jika orang paham masalah mangga, harusnya paham tentang masalah perbuatan manusia. Manusia sholat atau manusia berzina, maka itu berasal dari hamba dan berasal dari Allah. Berasal dari hamba karena muncul dari hamba, dan berasal dari Allah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu contoh menarik yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk memahamkan hal ini. Bahasanya, perbuatan manusia adalah perbuatan manusia, namun di waktu yang bersamaan juga makhluk ciptaan Allah, dan keduanya tidak bertentangan. Jika kita menganggap ini bertentangan, maka kita harus katakan dua kalimat tentang buah mangga tadi bertentangan. Buah mangga itu berasal dari pohon mangga, dan buah mangga itu boleh juga kita katakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua kalimat tersebut tidak bertentangan, menurut orang yang punya iman, ya. Antara buah mangga ini berasal dari pohon mangga, dan buah mangga ini berasal dari Allah, menurut orang beriman tidak bertentangan, dua-duanya benar. Maka demikian juga perbuatan manusia adalah perbuatan berasal dari manusia, dan perbuatan manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan artinya Allah ciptakan. As-Safari yang dirahmati Allah Ta'ala mengatakan, Walhasil kesimpulannya, akidah al-salaf, akidah salaf wa muhaqqiq ahli sunnah dan ulama peneliti ahli sunnah mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kemampuan seorang hamba, keinginan seorang hamba, dan Allah menciptakan perbuatan hamba. Maka hamba itu melakukan perbuatannya dan itu hakiki. Muhtisun lipilihi, dialah yang menimbulkan perbuatannya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan si hamba ini sebagai pelakunya. Muhtisan laha, dan Allah lah yang menjadikan hamba ini yang memunculkan perbuatannya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan segala kali berkendak kecuali jika Allah mengendakinya. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kalau hamba punya kehendak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahasanya kehendak Allah, kehendak hamba tidaklah ada kecuali jika Allah mengendakinya. Maka ini adalah ayat yang tegas, yang merupakan tegas mendukung, menunjukkan benarnya perkataan Ahlus Sunnah, di mana Ahlus Sunnah mengatakan bahasanya hamba itu punya kehendak, akan tetapi kehendak hamba itu tidaklah ada kecuali jika Allah mengendakinya. Sekian dari At-Tafsirian. Aku lalu katakan kata penulis al-Irsyad ila Sahihil Ittiqad itu setelah al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Lalu katakan di antara yang menguatkan hal ini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akal untuk manusia, dan Allah menciptakan kemampuan dan pilihan, dan perbuatan hamba itu tidaklah dinilai sebagai perbuatan baik hamba atau perbuatan jelek hamba, lahu artinya baik alaih atau jelek, kecuali jika terpenuhi pada dirinya unsur-unsur ini. Maka kenapa perbuatan manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah? Karena manusia itu melakukan perbuatannya, manusia itu akan melakukan satu perbuatan ketika dia mampu dan punya keinginan. Jika orang itu mampu namun tidak ingin, tidak ada perbuatan. Orang itu ingin namun tidak mampu, juga tidak ada perbuatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan dan memberi manusia kemampuan dan keinginan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maka perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan memberikan sebab. Allah menciptakan dan memberikan untuk manusia sebab, yaitu kemampuan dan keinginan. Maka hasil dari dua sebab ini, yaitu musabab, adalah ciptaan Allah. Falmajnun, maka orang yang gila, al-maktu orang yang akalnya tidak sempurna, orang yang dia misalnya, orang yang dipaksa, maka tidaklah teranggap semua yang muncul darinya, baik perkataan ataupun perbuatan, dan dia tidak akan dihukum karenanya. Maka realitas syariat ini menunjukkan bahasanya manusia tidak dipaksa dan manusia tidaklah berdiri sendiri dengan dirinya. Kemudian buah iman dengan qada wal qadar. Buah terpenting, manfaat terpenting yang diterima dengan qada dan qadar adalah benarnya iman seorang hamba, karena sempurna, telah sempurna pada dirinya semua rukun iman. Karena beriman dengan takdir adalah bagian dari 6 rukun iman, yang iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan keenamnya. Sebagaimana dalil Quran dan Sunnah menunjukkan hal demikian. Kemudian yang kedua, maka manfaat yang pertama adalah menyebabkan iman seorang hamba menjadi iman yang benar. Kemudian yang kedua, di antara buah beriman dengan qada wal qadar adalah ketenangan hati dan nyamannya hati, dan tidak cemas dalam hidup ini ketika manusia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Karena seorang hamba jika dia menyadari bahasanya semua musibah yang menimpanya adalah sudah ditakdirkan, dan takdir yang Allah takdirkan pula sudah pasti terjadi, lawat adalah tidak ada yang bisa mencegahnya dan menolaknya, maka dia akan merasakan benarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia merasakan benarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Maka pada saat demikian, pada saat orang punya keyakinan semacam ini, akan tenanglah jiwanya dan tenanglah hatinya, berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan takdir. Maka orang yang tidak beriman dengan takdir, takluhul humum, dia dikuasai oleh kecemasan wal ahzan, dan dikuasai oleh kesedihan, dan diganggu oleh cemas. Akhirnya lain tak orang bilhaya, dia tidak nyaman untuk hidup di dunia. Akhirnya dia berusaha untuk terbebas dari kehidupan dunia, meskipun dengan intihar, meskipun dengan bunuh diri. Sebagaimana bisa kita saksikan dari banyak orang-orang yang bunuh diri. Kenapa kok bunuh diri? Firan min waqi'ihim, karena ingin lari dari kenyataan. Watasyahuman, dan sebab orang bunuh diri yang lain adalah karena tasyahuman min mustaqbalihim, karena pesimis dengan masa depan hidupnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak beriman dengan takdir. Oleh karena itu, maka tindakan mereka semacam ini, yaitu bunuh diri, adalah satu hasil yang niscaya, sebuah kepastian, hatmiah, sebuah keniscayaan, karena jeleknya keyakinan yang ada dalam hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di dalam musibah yang menimpa di bumi tidak pula pada diri kalian berupa sakit, kecelakaan dan yang lainnya, kecuali telah ada dalam kita, yaitu lauhul mahfuz, sebelum Allah menciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yaitu mudah bagi Allah. Maka telah Allah catat dalam kitab lauhul mahfuz segala yang terjadi. Lalu apa manfaat orang itu beriman bahasanya segala sesuatu telah tercatat di lauhul mahfuz, likai la ta'saw 'ala ma fatahu, supaya kalian tidak terlalu sedih karena keuntungan yang tidak kalian dapatkan, yang terlewatkan dari kalian. Walau tak tahu bima ataku, dan kalian tidak terlalu gembira sehingga sombong bima ataku dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wallah layihiku pulang muhtalin mahu, dan Allah tidak menyukai orang yang muhtalin, sombong dengan perbuatannya, fakurin dan sombong dengan ucapannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahasanya Allah mentakdirkan semua yang terjadi, semua musibah yang terjadi di bumi dan pada diri kita. Maka semua musibah yang terjadi muqaddarun, telah ditakdirkan dan telah dicatat, yang pasti terjadi betapapun kita berusaha untuk mencegahnya. Kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan hikmah. Hikmah Allah memberitakan hal tersebut kepada kita, yaitu hikmah Allah memberitakan bahasanya segala sesuatu telah Allah takdirkan. Apa hikmahnya? Supaya kita merasa tenang, tidak berkeluh kesah, tidak terlalu sedih ketika tertimpa musibah. Demikian juga supaya kita tidak terlalu gembira sehingga sombong ketika mendapatkan nikmat, dengan satu kesombongan yang menyebabkan kita lupa daratan, menyebabkan kita lupa dampaknya. Takkan jadi kewajiban kita bersabar ketika dapat musibah dan tidak putus asa dengan kasih, dengan rahmat Allah, dan bersyukur ketika tenang, dan ketika kita dapat nikmat kita jangan merasa aman dari makar Allah. Apa itu makar Allah? Boleh jadi nikmat yang kita dapatkan adalah tipuan, nikmat yang kita dapatkan adalah istidrot dari Allah, supaya kita semakin berterima kasih. istilah makar Allah. Maka dalam kita terikat erat dengan Allah dalam dua keadaan, yaitu susah dan senang. Ikrimah mengatakan, laisa ahadun illa huwa yaqrahu wa yahzanu. Tidak ada seorang pun kecuali punya rasa gembira dan sedih. Akan tetapi mereka, orang-orang beriman, menjadikan rasa gembira mereka, ketika mereka gembira maka mereka wujudkan dengan sungguh, dan ketika mereka sedih mereka wujudkan sedihnya dengan patah. Namun bukanlah makna beriman dengan takdir seorang hamba tidak mengambil usaha yang lebih, dan kiat-kiat dan cara-cara dan trik-trik yang menyelamatkannya dari keburukan dan mendatangkan kebaikan untuknya, lalu dia bersandar kepada takdir sebagaimana anggapan sebagian orang-orang yang bodoh. Hadza min akbaril ghalab, ini adalah kekeliruan yang sangat besar dan kebodohan yang sangat besar, karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan usaha dan melarang kita untuk bermalas-malasan wal ihmal dan tidak melakukan usaha. Akan tapi yang benar ketika kita telah melakukan usaha dan yang kita dapatkan adalah kebalikan dari apa yang kita inginkan, maka kita berkewajiban untuk tidak berkeluh kesah, karena ini adalah qada, ketetapan Allah yang telah ditakdirkan. Seandainya ditakdirkan adalah yang lain, tentu yang terjadi adalah hal yang lain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semangatlah engkau untuk melakukan hal yang bermanfaat, baik urusan dunia atau urusan akhirat, namun jangan lupa minta tolong kepada Allah, dan jika terjadi musibah jangan berkeluh kesah. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu yang berbeda dengan apa yang kau inginkan, janganlah kau berandai-andai, seandainya aku melakukan demikian, tentu yang terjadi adalah demikian dan demikian. Akan tetapi qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Qadarullah di sini khobar membuat mubtada. Maknanya adalah hadza qadarullahi. Hadza qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Hadza qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah, wa ma syaa'a, dan apa yang Allah kehendaki fa'ala, itu yang terjadi. Karena berandai-andai dalam situasi semacam ini hanya membuka pintu kerja setan, yaitu kesedihan, keluh kesah, dan marah dengan Allah. Jika mungkin, maka menjadi kewajiban hamba maha dan sampai hal ini, ketika musibah terjadi, ini kita pasrahkan kepada takdir. Namun ingat ada kewajiban yang berikutnya adalah ayuhati bernafsahu, mengadakan evaluasi dan mengoreksi hal-hal yang keliru, karena tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali sebab dosa. Maka ketika terjadi apa yang tidak kita inginkan, maka ada beberapa kewajiban. Pertama apa? Jangan berdosa. Fa'alina ala najja. Jangan berkeluh kesah. Kewajiban yang konsekuensinya adalah bersabar terhadap musibah yang terjadi. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melakukan evaluasi. Kenapa kok gagal acara kita? Kenapa? Apa kesalahan dan apa dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan? Tidak ada satupun musibah terjadi kecuali karena sebab dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri, yaitu maksiat. Inilah dua buah dari beriman dengan takdir. Yang pertama adalah menyebabkan iman seorang beriman memiliki iman yang benar. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan orang itu tidak terlalu sedih ketika dapat musibah karena ini takdir Allah. Demikian juga tidak terlalu gembira sehingga sombong ketika dapat nikmat karena dia yakin kalau nikmat ini juga terjadi juga karena takdir Allah. Adapun buah yang lainnya akan kita baca dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana keadaan orang yang bunuh diri di akhirat? Keadaannya dia adalah jika dia adalah orang yang punya iman dan tauhid, maka keadaannya adalah keadaan ahli maksiat. Orang yang membawa maksiatnya, membawa maksiat di bawah mati, maka adalah sebagaimana keyakinan ahli sunnah, orang tersebut adalah tahta masyiatillah, terserah kepada Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, maka dia akan, dan dia tidak punya kesalahan-kesalahan yang lain, maka dia akan masuk surga tanpa melewati neraka. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya atau dia punya kesalahan-kesalahan yang lain yang bisa Allah maafkan, dan dia orang yang beriman, maka dia akan masuk ke dalam neraka sementara waktu. Dan karena dia ahli maksiat, dalam keyakinan ahli sunnah tidak kekal di neraka. Benarkah orang yang mengatakan bahwa doa bisa menjaga atau mengubah takdir? Pertama, ini bukan perkataan orang, ini adalah hadis Nabi. La yurdul qada ila doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang mencegah takdir kecuali doa. Namun perlu diperhatikan bahwasanya tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa, itu adalah dalam pandangan dan ilmu manusia. Ada manusia yang sakit, kemudian dia berdoa, melakukan doanya, bisa sembuh. Maka menurut mata manusia dan pengetahuan manusia, doanya telah mencegah dan menghilangkan takdirnya, jika dia mengalami perubahan nasib dan takdir. Akan tetapi, di lafzul mahfuz tadi ini tidak mengubah takdir, karena Allah menakdirkan sebab dan menakdirkan musabab. Allah takdirkan orang tersebut untuk sakit dan Allah takdirkan bahwasanya orang tersebut nanti berdoa dan doa ini jadi sebab dia sembuh. Itu semuanya tertulis di lafzul mahfuz. Sehingga kalau melihat dilihat dari sisi lafzul mahfuz, maka doa itu tidak mengubah takdir. Tentang dosen yang menerima makan siang dari mahasiswanya setelah menguji dan mengajar taktik saat menerima makanan dari minuman dari yang diajar, apa bedanya? Jelas berbeda. Seorang dosen ini dia mendapatkan tugas dari institusi, dari tempat dia bekerja, dia digaji dan mendapatkan gaji atas kewajiban ini dan itu. Salah satu kewajibannya adalah menjadi penguji ketika diminta oleh fakultas untuk menjadi tim penguji. dia mendapatkan kalian terhadap hal tersebut, maka dia tidak boleh mendapatkan kalian dari mahasiswa. Dan meskipun namanya hadiah, karena hadiah di sini nanti katakan hulul, bagaimana dalam hadis dari Imam Ahmad yang disebutkan oleh Al-Albani, hadaya al-malu, hadaya al-mali, hululun. Sesungguhnya hadiah yang diberikan kepada seorang pekerja, seorang pegawai dari orang yang menjadi objek pekerjaannya, alias dengan kata lain hadiahnya adalah hadiah karena pekerjaan dan bukan karena orang, maka ini adalah hulul, yaitu harta yang haram, harta khianat. Maka hadiah yang dibolehkan adalah hadiah karena pertolongan dan bukan hadiah karena pekerjaan. Ini topik untuk membedakan antara hadiah yang halal dan hadiah yang haram. Kalau orang itu mendapatkan hadiah karena pekerjaan, makanya hadiah yang haram. Seandainya dia tidak kerja di lembaga tersebut sebagai dosen dan sebagai akhirnya diminta oleh pihak fakultas untuk jadi untuk jadi tim penguji, apakah dia dapat hadiah dari mahasiswa tadi? Tidak, Pak. Maka ini hadiah karena pekerjaan. Maka ini hadiah hukumnya haram. Adapun hadiah yang hukumnya halal adalah hadiah karena pertolongan. Baik dia kerjaannya itu atau kerjaannya ganti yang lain, dia akan tetap diberi hadiah oleh orang yang memberi hadiah, karena orang tersebut memberi hadiah karena personnya, karena orangnya, apapun profesinya akan dikasih hadiah karena dia adalah person tetangga saya. Mau ganti pekerjaan apapun dia masih tetangga saya, maka kalau saya punya makanan enak saya akan kirimkan ke rumahnya. Ini hadiah karena perempuan. Jadi hadiah yang halal, jadi hadiah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu dalam kalian saling memberi hadiah itu karena person, bisa kalian akan saling mencintai. Adapun orang yang mengajar privat kemudian diberi mendapatkan makanan dari yang diajar, maka karena yang mengajar itulah yang menggaji. Saya di privat, ini nanti di privat tahsin sebulan nanti tak kasih sekian plus ada makanan ala kadarnya jika kamu datang. Lain jika seorang itu bekerja di satu lembaga privat. Orang itu bekerja di satu lembaga privat, lembaga lain. Kemudian dia diminta oleh lembaganya, dia setelah digaji tetap, dia dapat gaji bulanan dari lembaga privatnya, dia jadi karyawan tetap, juga tiap bulan dia sudah dapat gaji tetap. Kemudian dia ditugaskan oleh lembaga lesnya untuk les tahsin misalnya, kumat seseorang. Nah, maka ini makanan dan minumannya tidak halal. Kalau dia kerja di lembaga dan telah digaji oleh lembaga, dia dapat dari orang yang diajar, maka tidak halal. Akan tapi jika dia kerja sama yang di les, maka itu bagian dari upah, bagian dari upah yang menjadi haknya. Kemudian bagaimana kita menjelaskan pada orang yang mengatakan untuk apa kita berusaha sekuat tenaga beribadah, sementara ada hadis yang mengatakan empat hal telah digariskan. Maka kita katakan, kamu tahu garismu di neraka atau neraka di surga dari mana? Dan kita katakan kenapa kok dalam masalah garis di akhirat orang itu males-malesan. Namun dalam masalah garis di dunia, terus mana? Setelah saya datangnya di neraka, saya di sini aja santai-santai saja. Namun dalam masalah cari duit, setelah saya datangnya orang miskin, setelah saya tak nongkrong gitu aja, nggak perlu sekolah, nggak perlu lama pekerjaan, nggak perlu ini, Tuhan untuk amal akhirat. Dalam saya yang tak jelas saja di neraka, jatah saya di neraka. Masa dunia aku jadi orang kaya. Ya, tapi tidak ada yang tahu kecuali setelah terjadi. Penamaan kodariyah jabariyah diambil dari mana? Penamaan kodariyah dan jabariyah diambil dari faham yang mereka miliki. Jabariyah karena mereka punya akidah jabar. Manusia itu dipaksa, majbur, dipaksa, enggak disebut jabariyah. Kalau misalkan ada orang yang mau melamar, tapi kita belum kenal dekat dengan orang tersebut, dan apa kita harus jujur dengan apa yang ada pada diri kita? Misalkan aib kita, kita kasih tahu ke orang yang mau melamar tersebut supaya di antara kita tidak ada kebohongan, atau kita mulai dari awal, apa itu salah? Sebenarnya jika itu masalah maafian yang orang setelah bertobat darinya, maka tidak perlu diceritakan. Namun jika hal-hal yang urgen untuk menentukan orang itu mau dan tidak, ya, supaya dia tidak tertipu, ya maka harus diceritakan. Ya. Saya punya kekurangan, saya punya penyakit asma, misalnya. Ya diceritakan. Jangan kemudian waktu kemarin-kemarin enggak mau kalau punya penyakit asma. Sekarang lagi kuman, susah saya. Coba kemarin bilang tidak tak lama kamu. Maka ceritakan kalau punya penyakit asma, punya ini, terus ya. Dalam Riyadhus Shalihin tentang pakaian ada hadis yang ketika sholat Rasulullah menancapkan tongkat. Beliau sholat dan ada anjing tempel di lewat hadapan beliau dan tidak dihalangi. Ya, karena anjing dan keledai ini lewat di sebelahnya tongkat yang jadi sutra. Ya, kalau bahasa di tempat kita, anjing dan keledai ini lewat di sebelah baratnya tongkat dan sutra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak masalah. Yang masalah adalah lewat di antara sutra dan sutra. Apakah takdir baik bisa berubah dengan amal keburukan atau sebaliknya takdir buruk bisa berubah dengan amal kebaikan? Apa maksudnya? Jika yang dimaksud adalah amal kebaikan itu menghapus keburukan, maka iya. Sebagaimana amal keburukan juga menghapus amal kebaikan. Amal kebaikan itu menghapus amal keburukan, bagaimana firman Allah tersebut, innal hasanati yudhibu as-sayyi'ah. Wa as-sayyi'atu hasanatan tamdhuha. Di Al-Baqarah Nawawiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu berbuat jelek, maka ikuti dengan perbuatan baik. Sebagai bukti tobatmu, maka baikmu akan menghapus kejelekanmu. Demikian pula amal keburukan itu menghapus amal kebaikan. Allah Subhanahu telah melarang untuk berkata-kata keras di hadapan Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Antah bata'amalukum wa antum la tadrikun." Kalau kalian bersuara keras di depan Nabi, maka hapus amal kalian tanpa kalian sadar. Apa maksud perkataan An-Nawawi dalam Sharah Sahih Muslim? Qala ba'du ashabina minal mutakallimin. Ashabina artinya Syafi'iyah. Maka berkata sebagian ulama Syafi'iyah minal mutakallimin dari para ahli ilmu kalam. Saya menasihati seorang teman yang putus asa karena kehilangan sesuatu dengan mengatakan Allah tidak mungkin mengendaki keburukan untuk makhluknya. Benarkah yang saya katakan pada teman tersebut? Benar. Allah Subhanahu wa taala tidak mendaki keburukan untuk makhluknya, maka semua musibah yang Allah yang Allah kehendaki, maka itu musibah yang ada manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah menghapus dosa. Bagaimana jika seorang tertimpa musibah kemudian ikhlas? Kalau musibah jangan ikhlas. Musibah itu sabar. Ini yang diperintahkan. Kalau ikhlas itu beramal. Tetapi setelah beberapa waktu dia merasa putus asa dengan mengingat musibah tersebut. Demikian juga ketika seorang teringat musibah, maka dia diperintahkan untuk bersabar kembali sebagaimana ketika dia mengalami musibah. Maka jika dia bersabar pada saat mengingat musibah, bagaimana bersabar ketika musibah terjadi, maka dia mendapatkan pahala besar. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardu? Apa yang dimaksud dengan setelah sholat fardu? Yang pertama, jika yang dimaksudkan adalah setelah salam, langsung salam. Setelah dari sholat fardu langsung berdoa mengangkat tangan. Atau maknanya adalah setelah berzikir, setelah salam. Setelah berzikir, setelah salam. Ya, salam dari sholat fardu kemudian berzikir, setelah itu berdoa. Jika yang pertama yang dimaksudkan begitu selesai salam dia langsung berdoa angkat tangan, maka yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salam adalah berzikir dan tidak berdoa. Oleh karena itu membiasakannya begitu selesai salam langsung berdoa, maka ini ya, tidak benar. Akan tetapi jika ini dilakukan kadang, maka boleh. Bagaimana menjadi pendapat Al-Albani dalam masalah ini, dan berdalil boleh berdoa setelah selesai salam dengan beralasan dengan doa yang Nabi baca setelah selesai salat subuh. Setelah selesai salat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Dan hadisnya disebutkan itu setelah salat. Jadi jadi dalil bolehnya boleh berdoa langsung setelah selesai salat. Namun ini bukan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Kemudian yang kedua, selesai salam adalah setelah selesai berzikir, setelah selesai salam. Orang salam dari salat fardu, selain berzikir, setelah selesai berzikir, maka dia berdoa. Maka tentang hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim di Jami' Ma'ah, ini adalah satu hal yang kata Ibnu Qayyim hasan, satu hal yang baik. Jika seorang itu berdoanya setelah berpikir, maka ini satu hal yang baik, dia tidak menyelisih sunnah. Karena menyelisih sunnah jika dia meninggalkan berpikir yang menjadi kebiasaan Nabi SAW dan menggantinya dengan kebiasaan berdoa. Seorang berniat puasa sunnah kan, tetapi kebetulan ada tamu yang bermalam di rumahnya. Maka yang terutama bagi orang itu, apakah ia tetap melakukan puasa sunnah tersebut atau dia tidak jadi berpuasa sunnah untuk menghormati tamunya? Yang lebih afdal, dia menghormati tamunya dengan meninggalkan puasa sunnah. Sebagaimana Abu Darda dengan Salman. Bagaimana Abu Darda dengan Salman? Ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda, dan Abu Darda adalah ketika itu sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, begitu Salman datang maka dia menyuguh tamunya makanan dan mengatakan silakan makan, saya puasa. Maka Salman mengatakan saya tidak mau makan, saya tidak mau makan. Akhirnya Abu Darda pun makan, ya, dalam rangka menghormati tamunya. Kemudian Salman pun memberikan nasihat kepada Abu Darda yang boleh beliau dinilai boleh berlebihan dalam beribadah. Salman mengatakan, wa'atikullah bihaqin haqqahu. Berikanlah kepada Setiap orang yang punya hak, haknya masing-masing. Tamumu punya hak, istrimu punya hak, Tuhanmu punya hak. Maka saat pasti pula dihakim, hak kau. Kemudian pagi harinya Abu Darda menghadap Nabi dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Salman, dan Nabi mengatakan qad asroba. Benar apa yang dikatakan Salman. Mengenai penetapan jodoh manusia, apakah mungkin berubah? Misalnya pada awalnya Allah tetapkan A menikah dengan B, tapi karena A tidak berusaha sehingga B dinikahi dulu oleh orang lain. Apakah hal tersebut terjadi? Dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Allah takdirkan bahasanya B tidak berjodoh, tidak menjadi istrinya A. Karena yang melamar dua adalah titik. Allah telah sebutkan sebabnya. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah seorang itu jadi jodoh kita atau bukan? Apa yang dimaksud dengan jodoh kita atau bukan? Jika yang dimaksud adalah akan jadi istri kita atau bukan, dan itu belum akad, sebelum akad nikah, maka ini masa depan. Maka ini masa depan. Ini orang yang mau kenalan ini, mau jadi jodoh, mau jadi benar-benar jadi suami ya, atau tidak, ini masa depan, karena belum terjadi. Dan tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah. Ini kan akhidah sunnah, dan juga akhidah orang yang beriman. Dan siapa yang mengatakan bisa mengatakan masa depan, maka dia telah membatalkan iman. Kemudian kemungkinan yang kedua yang dimaksud jodoh adalah suami atau istri yang langgeng. Maka ini juga masa depan, yang tidak ada yang mengetahui tentang masa depan kecuali Allah Ta'ala. Membaca tasbih subhanallah 100 kali merupakan 1000 amal setiap hari. Apakah tentang jumlah bacaan tersebut menunjukkan batas baca tasbih hanya 100 kali, tidak boleh lebih dan kurang? Untuk mengamalkan hadis itu cukup 100 kali. Adapun untuk mengamalkan dalil yang lain yang menganjurkan untuk berzikir dengan subhanallah ya, dan memperbanyak berzikir secara mutlak ya, maka lebih dari 100 boleh. Seorang melanggar kontrak perjanjian sehingga dia seharusnya dikeluarkan dari ikatan kontrak, akan tetapi karena pelanggaran tersebut tidak disertai atasan, maka orang tersebut tidak dikeluarkan. Bagaimana hukum hal tersebut? Apakah kafarah bagi orang tersebut? Kafarahnya dia lapor pada atasannya, terserah. Kalau dia telah melakukan pelanggaran tidak seperti mana kontrak, yang menurut kontrak dia akan dikeluarkan untuk melakukan pelanggaran ini. Dia minta maaf, kalau dimaafkan ya, karena kontraknya dengan atasan, yang punya kontrak adalah atasan dengan dia, atasannya maafkan, sudah. Maka itu halal untuknya. Jika tidak, maka ini akan jadi masalah untuk pekerjaan dan kehalalan harta yang